Itu mahalnya hidayah, itu taufik, hidayah menerima nuri ilahi, percikan ilahi. Keduanya, manusia terpeleset ini la yudilluna ala ilmin. Orang tersesat karena dia pandai dan imannya lemah. Di dunia ini orang masuk penjara, mengambak korupsi, itu punya iman hanya lemah. Sehingga dia terjerumus ke dalam yang negatif. Konon sudah 75 pemimpin kita yang masuk penjara sekarang ini. Cek sundama nafsu numata kadung badan anukat nebuhan. Oleh sebab itu digoda lagi. Manusia terpeleset karena godaan setan. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyah liyujadilukum. Fa in atoktumuhum innakum la musyrikun. Inna harput tawqid wa nasbin. Tansibul ifsad wa khabar. Syayatin jama taksir dari syaitan. Sesungguhnya setan-setan masuk dalam diri kita tidak konkret tapi abstrak. Ada setan yang abstrak, ada yang konkret. Untuk apa? Liyujadilukum, menggoda kamu. Ta'in atau tumhum, apabila kamu ikut jejaknya setan, bukan kamu tidak ibadah dan musyrik. Innakum la musyrikun, ujungnya kamu mendapat burka Allah menjadi orang musyrik. Al-jannatu quffat bil makari, surga itu banyak durinya. Sengatan matahari, kerikil tajam, leles, lesu, letoy, ko, loyo. Wanaru khupat bisyawat, sedangkan neraka didorong dengan semangat yang tinggi. Persib dan PMS Medan di Stadion Siliwangi sepak bola, 25,000 orang nonton sepak bola, enggak ada yang ngantuk. Komo lamun kiper ngantuk dipecat hari tak ini. Nonton mengbal majal ma petet ngadak-adak bolotot. Balik nonton mengbal petet deui. Nonton sepak bola kuduk jadi keras. Nonton mengbal mah ustaz beuheung teh heuras para ranjang. Aki-aki bongkok kadang-kadang lempeng. Balik nonton mengbal bongkok deui. Sup ke masjid hari Jumat, terutama bulan puasa, ya khutbahnya kakek-kakek. Kupingkeun khutbah mah beuheung teh para ronok bari peureum. Engsel beuheung leuleus. Aki-aki mah potong beuheungna leuk. Kecelak-kecelak di bibir ada mata air mengalir. Sugan teh kuku pumuntir, si ngoreng si rama-rama. Sugan teh si aki tunggul dikir ari teh ngacai kana calana. Oleh sebab itu hari Jumat yang anjurkan mandi. Alaikum bil ghusli fi yaumil Jumat. Hendaklah kamu mandi di hari Jumat supaya fresh. Nasid dalam hadis at-tahru satul iman. Kebersihan, kesehatan setelah iman. Dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin wahibul mutatwahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dari dosa dan mencintai orang yang suka bersuci. Hari di urang mah kitu, poe Jumat teh doma di Mandian, doma Garut. Muning di Mandian, hayam di Mandian. Nu gaduh manuk, jam 7 manuk mah geus mandi. Nu boga manuk mah teu mandi-mandi. Terasa oleh kita Pak Haji subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di masjid sudah adzan. Memanggil kita, hayya ala salat. Mari kita sholat berjamaah, pahalanya 20 juz. Bangun, bangun. Pelentung, bujur teh kaluhur. Sirah mah jeung sukunya sebgeneh kan anggal. Bering setan lali bercelok tumbak bujur lek deui we ka anak. Kata setan, hei ingat di Bandung sekarang musim hujan. Udara kan dingin, ingat nasihat dokter. Apabila engkau keluar malam-malam kan nanti masuk angin. Daripada bangun lebih baik sleeping together. Hari bangun di 6:30 uluh bulan purnama. Padahal mata poe remeng-remeng sate gede ting cileun. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Hei orang-orang beriman jangan ikut langkah-langkah setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan bagimu musuh yang total. Orang-orang yang kaya dengan salah. Coba Pak. Ada seseorang anaknya dua, bukan mobil dalapan. Aduh itu bahkan mengenai kursak. Sakorsi saja. Nafsu hungkul. Saya pernah menemukan seorang pejabat Pak. Ya, di rumahnya mobilnya ya dalapan. Pamere-pamere merenannya. Itu mobil usaha Pak. Itu tadi, apa? Anaknya kur dua, udah mengenai kur tilu. Opat mobil itu ngajak-ajak. Bikin rek. Nantirkan Abdul Hamid susah. Mobil itu mananya? Senangkan beli. Betapapun banyaknya mobil, hanya satu yang dipakai. Rumah pila, kadang-kadang ayah pila 2 bulan dari teang-teang. Nunggu nama menungguan. Nunggu nama, hai, di dekat. tapi dengan jalan yang salah akhirnya dia masuk penjara kekayaannya. Naon nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Orang selaku benar tenang jiwanya. Asidku mutmainil qalbi, orang yang jujur dan benar tenang hatinya, baik kaya maupun miskin. Tapi orang yang tidak jujur kaya miskin akan resah. Wal batilu raibun fil qalbi, orang penyeleweng batal jiwanya resah gelisah. Gusti kumaha geus rumasa geus aya tersangka rojol beurit gegebegan, rojol pusing gegebegan, rojol aya hansi leleleh sigebeg teu mun teh. Mengapa? Kan dia ketakutan orang dan kesalahan. Kita punya uang 100 ribu dengan jujur tenang hidup. 100 ribu hasil curi jiwa. Dan kita makan barang haram, sholat, haji, terus-terusan. Mau makan barang haram, ditolak ibadahnya semua itu. Kulullah min nabat anda haram, pannar olubih. Setiap daging, tulang, tubuh daripada barang haram, bukan ibadah diterima. Tapi neraka jahanam yang berhak untuk membakarnya. Salah satu hadis menerangkan, man akal matan min haramin lam tukbal salatuhu wadu au arbaina yawman. Siapa orang umat Islam yang memakan satu suap cek sunama sablewek daripada barang haram, tidak diterima salatnya, ibadahnya dan doanya 40 hari 40 malam. Sahuap eta teh. Komor mah dia genep piring mah lieureun marina cenah. Islam mengajarkan, ya ayuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei sekalian manusia, makanlah oleh kamu rezeki ciptaan Allah di dunia ini yang halal dan bergizi. Halalan untuk spiritual, rohani, mental, akhlak, nurani kita. Gizi makanan untuk fisik, kesehatan dan IQ kecerdasan kita. Allahu Akbar. Pak Ustaz, sebelum BBM naik, Jawa Barat 8,5 juta di bawah kemiskinan. Sesudahnya BBM naik, sekarang 10,5 juta di bawah kemiskinan. Di kampung-kampung, Pak, rumahnya jelek-jelek. Dari kayu, dari bambu, atapnya alang-alang, imah nala leutik tapi recet anaknya. Aya hiji imah anaknya 14. Eta teh saliang, sekolohornya merenanya. Yang tidur di tengah rumah untung. Saya minum tidur di dapur. Gusti subuh teh camerong, yang nyupan kasrol. Biasa kilo, budak 14. Nasinya sedikit-sedikit yang hulu teri. Gusti, si Cikal nyanyi. Boneka cantik dari India. Sangu seetik ku sararea. Cerdas kumaha budak. Ari budak hayang pinter, Pak Ustad. Ari enjing tuang serang gepuk, gep kerupuk, gep kerupuk. Ini ka sakola katebak angin kejebur kena susukan. Komo di kampung nog hiji ku 8 urang. Ujang ka dieu aya naon mah pangocokan nog. Telur satu egg, telur dina baskom dikocok setengah jam. Berbusa ngabudah, leungit nog mah tinggal budahna yeungeuh. Ditambahan ku tipung, tambahan parut kalapa. Dicayan setengah gelas, menghilang nog deh. Katel na badak na luhur kompor, sup teh kana katel dicempel di dengdek-dengdek. Mak kenaun kerja ipongan cacing beh badak sia, beh walatra. Nog hiji segede katel. Nog hiji segede nyiru barang diangkat meni ipis ga kertas. Di guratan teh coplok da ipis teuing. Matak di sini banyak orang jeheb, the rich man. Orang kaya lamun kurban, Pak Ustad. Dombanya kurus, begung letik, uih kendi lebok juri gusnya ke bawah-bawah. Bukan kata saya itu Al-Quran tuh. Dan surat As-Sofat baca. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kami mengganti kurban Nabi Ismail. Diganti dengan domba gemuk, besar, gede, lintuh, dedot, gajian. Tidak ada dalam Quran hadis. Kurban yang domba pang begung na'uh dalilna. Pantas orang kaya beli domba 1.300.000. Domba badak di warna raja di Garut. Malaman takbir. Domba Garut disada. Dan domba badak masuk rada pera. Besoknya beres salat Idul Adha. Beres mendengarkan khutbah, beres salam-salaman. Takbir bersama disembelih, dibagikan ke masyarakat. Engit aging, engit. The right man is the right priest, pelem, pelem. Dalam minizmen, the right man is the right priest, the right is the right job. Dalam balagoh, mutobakoh li muktadul hal. Pantas orang kaya, domanya besar, gemuk, dedon. Ieu mah orang kaya dia seorang pejabat, jabana turunan ningrat, mobilnya mengkilat, rumahnya bertingkat, tawahnya menik marabat, laukna tingkaro cepat, lolobana lauk sepat, istri muda nyisolihat, pemajikan jejeg opat. Nah, ari meuli domat 200 ribu segede kelenci. Nya peot, nya leutik, nya buduk jagring. Di talian hari bener masjid, nya ngeyeng. Tengah puting domba bagung disadap. Aduh Pak Kusanti kejebur kena susukan. Dirontok ku ajengan dipencit, ugetnya narik pae. Dicacat deh lain daging, tulang jeng kulit. Dibagikan kama anah, kama ici, kama ijo. Pat poe, dikulub teh hipu-hipu dada tulang unggul. Dikecrok teh kuma ijo, nuna coplok kabeh anana. Kenaun saya teka coplok-coplok. Itu Quran menjelaskan wayas alunaka ma zayung pikun kul ma anfaqtum min khairin. Orang-orang akan bertanya pada Muhammad apa yang diimpakan yang bagus dan berkualitas. Ta'amun alladzi dzalim badan haram, makanan nikmat lezat sudah lama basi dimakan akan sakit perut, haram itu. Pernah dalam TV lihat 140 orang sudah kenduri makan masuk rumah sakit karena sudah basi. Matak lamun ayah hajatnya cobaan heula ku RW. Mun RW nyeri beuteung ubaran musarea. Mencet RW. Bagus terus kan betul itu. Terutama jangan pertama makan itu kiai. Karunya kiai mah tidak aktivitas. Par mana saya dionang di kampung, Pak, di kampung. In please, di kampung. Di kampung Pak panrek 5 poe deui. Ka nikahkeun teh segera digoreng dengan 5 dinten deui, 5 hari lagi. Mujair digoreng, tahu digoreng, disuguhkan ke Abdul Hamid, tuh ngelepak Abdul Hamid. Telama Pak, semrahmah teh, 15 menit dengan ibu tuh. Telangsung ke imah, langsung ke ujung berung, ke rumah sakit. Diperiksa teh Pak, iya mah, keracunan, gelo yang diracun. Gerata diberi amplop temahi Pak. Kapaksa kongkorong pamajikan dijual, tuh nyelakakan air. Jadi kita maaf kalau sudah hajat tadi ya, maaf. Makanan yang sudah basi dibasikan ke pakin dia menjadi sakit perut, haram itu. Yang dimakan 5 ribu. Adi ngeleper asuk rumah sakit pihak 2 juta. Doraka sudah. Allahu Akbar. Termasuk ada orang salah itu tadi oleh setan, oleh hawa nafsu, inna nafsa la'amr bisu. Ada nafsu selamanya ingin jahat. Ada manusia tadi layak maluna ala jahalatin. Sungguh manusia terperosok dalam salah karena kebodohan tidak tahu ajaran. Oleh sebab itu saya mengibaratkan manusia ini laksana pot kembang di musim kemarau, Pak Haji. Pot kembang kemarau kalau disiram pagi, siram sore, insya Allah hidup. Kalau orang sering ngaji, sering ibadah, hidup hak ini. Tapi pot kembang ini tidak disiram 2 hari saja mati. Sekarang banyak orang yang mati hatinya. Kan jarang disiram. Tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Sehingga Islam mengajarkan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Carilah ilmu sejak lahir dalam buayan sampai melepaskan napas terakhir. Mau mati saja harus ngaji. Ngaji apa terakhir? Laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarkanlah oleh kamu orang yang akan melepaskan napas terakhir, tongku matematika, susul antropologi, filsafat, nong liren malaikat. Kunaon terakhir, la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah jannah. Siapa orang yang ujung hayatnya ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Amin. Disebutkan dalam Al-Quran, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati ke dalam iman dan Islam. Dan manusia berharga di dunia ini karena 2 rohani. Paji, ini dan ini. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu, walladzina utul ilma, dan orang didatangkan ilmu, darajat, beberapa derajat yang tinggi. Sehingga Allah bertanya dengan istifham ingkariyah, kul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang pandai dengan orang bodoh harganya? Tidak sama. Tukang aduk, tukang batu dengan insinyur, Pak. Sampai kena tukang aduk, Pak. Bangunan sama. Tukang aduk, tukang bata, capek, suku jebrak, leho nolol, gede blu gelabu. Anggar we 40 ribu, hari insinyur sekali tender 10 juta. Aneh. Yang membiarkan ini. Gubernur dengan RT. Sama-sama ngurus masyarakat, sampai kena RT, Pak Ustaz. Ini pas saya ke RT, ini agak dengar imah randa ke RT. Gerti muludan rajaban, beak modal ke RT kan hewa. Itu menang gaji saya perak-perak acak. Saya pernah sering diondang gini, di sini, gedung sate. Tanda tangan segala macam, memang supnya disemprot oleh minyak sengit. Kamar gubernur mah. Sup ke imah RT, bau tikotok. Sama. Dia itu manusia yang ngurus masyarakat, gubernur dan RT. Jenderal dan kopral, sampai kena kopral, Pak Haji. Insya Allah bulan-bulan ini saya diondang oleh tentara, bisa masuk, lapor gitu. Saya tanya ke supir, berapa menit itu berdirinya? 2 jam, Pak. Boleh makan? Tidak boleh. Minum? Tidak boleh. Menang teh hitut, teh unggul. Sup kajero, lapor, balik datang. Jenderal nama, Pak. Ayah ci kopi, ayah ci susu, ayah makanan. Harapkan prajurit, kicil. Rengit, teh unggul. Pas sama abri, sama 30 bulan, 30 hari. Karunyanya besi baja 1,5 ton dibawa ke Jerman. Orang Jerman genius di engineering dengan tech ke Jerman, keluarlah Jaguar 1,5 miliar. Sama Pak Haji, bahan bakunya besi baja 1,5 ton dibawa ke Tokyo di engineering dengan teknologi Tokyo, borosot Innova Kijang 180 juta. Besi baja sama bahan baku di sana ke Ciwidey Bandung, katukan pandai. Dibakar dulu ke Mang Udin, terong-terang, terojol jadi bedong, terojol jadi kampak, terojol jadi arit, jadi pacul, cangkul pacul harganya 60 ribu dianyuk 2 tahun. Can rombang mau dibayar-bayar. Sebenarnya siapa yang membedakan? Yang membuat Jaguar itu manusia, orang Jerman. Yang membuat Innova Kijang manusia. Mang Udin, Mang Omat itu menyen pacul, lain doma, jelema. Nganiun, awan, bolok. Sehingga generasi muda kita indah kuat iman, nur ilmu, insya Allah akan bermakna. Sehingga Islam mengharamkan minuman keras. Malam tadi saya dengan wali kota Tasikmalaya bertemu, Pak Bun Bun Yamin. Yang saya dengar-dengar dengan kiai di sana itu malam tadi itu, konon Tasik itu juara pertama minuman keras, Pak, di Jawa Barat. Pak, manya pan Tasik tip, pabrik santi, ajengan. Tapi tukang mabok nal, obat, ngeliuk itu deh. Betul, malam tadi saya bertemu dengan wali kota Tasikmalaya, Pak Bumiyam. Mata clear, jelma, cebatun makiai, garelona, lawa. Allah, itu menghancurkan masa mendatang, Pak. Sudah hancur otaknya. Banyak orang membunuh orang tua, melakukan kejahatan akibat mabuk. Innamal khamru wal maisiru wal ansobul ajlam rizum yang lisaiton. Hanyalah semua minuman keras, semua judi, penyembahan pada berhala, dan munasib dengan panah, najis perbuatan setan. Nu mabok ngejudi setan itu walaupun manusia. Fazan ibuhu jauhlah kamu, lalu kumtup lihun agar kamu sukses dan bahagia. Oleh sebab itu manusia terjerat. Salah ini faktor lingkungan pergaulan, Pak. Man asyrul asrafa asamusrafa wa muasyirul anzali, kan usrafin, bergaul di tempat mulia dengan orang mulia, terbawa mulia. Bergaul dengan orang hina, tempat hina, terbawa hina. Sekarang kurang kumaha hebatna kiai ulama. Gusti baheula mah Pak nu alit jarang, awewe temong bujar jarang, Pak. Pak Ustaz, mengapa sekarang penyanyi dangdut bajuna teu ararangeus? Nu hiji aya leungeunan, nu hiji aplek. Sabeulah kana susuna dipelong dorak atuh dipelong mubadir. Ceuk barudak lewat ge normal. Suri udah pengalaman. Bajuna panjang, nabujurna soeh teu kakapet meunnya. Allahu Akbar. Playboy sekarang segar. Allahu Akbar. Sehingga dan masyarakat kita itu oportunis, mudah tergoyah oleh budaya yang lain, makanan, minuman, pergaulan. Di Indonesia mah aya orang hamil eueuh salakian ditemong-temong pan aya. Mayang sari. Ini sori dengar mun sareng. Orang teu kawin teu naon tuli anakan. Eta nurutan hayamnya, hayam negeri mah eueuh salakian, aranakan anogan. Allahu Akbar. Di sini manusia ini karena faktor lingkungan. Oleh sebab itu anak kita supaya soleh, biasakan bergaul di tempat yang soleh, di masjid, di madrasah. Bergaul dengan orang yang mantap iman, yang jenius. Ulah nu bodoh, diskusi dengan yang bodoh, juara bertahan. Orang diskusi, orang ngapalkeun penentilu dua jenis anger we. Sili jengut nu butak, jeung dugul. Malonyon kaduana. Nu lolong. Jeung nu teu beuntak. Sili tungtun gejebur atuh. Jadi biasakan anak kita bergaul dengan orang yang jenius. Bergaullah dengan orang yang suka ibadah. Bergaullah dengan yang akhlakul karimah. Sekarang mah bilek kolot nyebut gue-gue gitu nya. Mah gue mau da baheula mah teh aya apa gue-gue kitu nya penya. Teh bahasa jurig meureun nya penya. Kepala orang tua cepet luh saja ini. Allahu Akbar. Islam mengajarkan wal yaqulu qawlan ma'rufa wa yaqulu qawlan sadiqa. Qomo kepada orang tua mah wala taqul lahumu uffi wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di depan ayah bunda jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Wala tanharhuma, jangan menyentak-nyentak orang tua. Wa qul lahumu qawlan karima. Hendaklah kau berkata menggunakan bahasa yang mulia, yang enak didengar, menunjukkan hati orang tua. Cing bapak-bapak yang pengalaman eksperien baheula. Lamun urang nyuratan ka kabogoh jeung ka indung bapak alus mana bahasana jujur pala. Nyuratan ka kabogoh jeung ka indung bapak alus mana bahasana. Keur kuliah, "Ma, bapak duit beak antelan." Buruk tanda tangan badak. Ka kabogoh mah make nu ping teh di tengahna aya eceng gondok. Salam sejahtera untukmu sayang. Senyummu terukir di taman hatiku. Membikin hatiku terlena hanyut di bawah rindu yang indah gairah. Cintamu padamu sayang takkan layu bagai bunga yang gugur. Takkan resah walimpas ombak dan badai. Tak segar merajuk hatimu. Balas. Without your life is nothing. Tanpa engkau dunia hampa belak. Kandaku sayang, datanglah malam minggu. Pamah and papah mau bertemu. Dah. Deh. Adik ka orang tua nus puh bahasana goreng patut bahasana adik kakak bogosan ku pamajikan di sinilah ya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam biasakanlah istiqomah dalam kebaikan. Jarang pas begini itu di masjid-masjid penuh. Saya mungkin ranking ke-1 di dia teh, Pak. Di ayan kita kieu henteu ieu teh mah. Era lah bisa nama ceuri Gusti. Lembut Islam terus kita. Betul. Dan orang yang sering sholat berjamaah jiwanya tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu. Dan orang-orang beriman, mereka jiwanya tenang karena banyak zikir kepada Allah. Salah satu zikir itu adalah dengan salat. Aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat ingat padaku. Ala ingatlah bidzikrillah, dengan sering kepada zikir pada Allah, tatma'innul qulub, akan tenang hati mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersama iman kuat, ilmu padat, amal giat, melaksanakan sholat, ngeluarkan zakat, puasa tong diliwat, haji ulah telat, isi-ising solihat, ilmu ajengan cimangpaat, damai jeung masyarakat, hirup maslahat, karasa nikmat dunia akhirat. Saninten buah, saninten tiparapatan, hapunten abi hapunten tina samudaya kalepatan. Waliwi sumangsana mandi nyayangna di kebon kina, pamugi Gus yang widi nang tayungan urang salamina. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Irian ada cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikianlah.